tetap bertahan hidup begini. Cukup sampai di sini. Silakan saja bila kau ingin pergi. Terlalu lama, terlalu banyak, terlalu sering kau sakiti hati ini. See.